بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد الحمد لله الحمد لله على التوحيد الحمد لله على السنة الحمد لله على العافية الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات نعم يا عباد الله jika tidak kita syukuri maka nikmat itu akan hilang, akan sirna, akan rusak. فنقول دائما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Dalam keadaan sulit pun kita katakan alhamdulillah ala kulli hal. Senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang banyak ini. Nikmat tempat, nikmat kesehatan. Karena ketika sudah hilang nikmat itu barulah terasa. Thayyib, melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang lalu telah kita baca bab man ahabba an yakuna abdan. Naam. Thayyib, berapa yang hafal? Angkat tangan yang monitor. Satu. Terus yang lain, dua, Adnan, tiga, Ammar. Tayyib, dimulai dari Adnan. Bismillah. Fadhal. La ahbabtu an amuta. Barakallahu fiik. Tafadhal Ammar. Haddathana Isma'il. العبد المسلم والذي نفس أبي هريرة لأحببت أن Barakallahu fiik. Tafadhal Ahmad. Siapa Arman? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, babu man Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Selanjutnya qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, bab la yaqulu 'abdi. Bab selanjutnya adalah bab seseorang tidak boleh menyatakan budakku atau hambaku. Naam, ya. Beliau ingin menjelaskan pada bab ini tentang pentingnya seseorang memperhatikan janib at-tauhid, sisi tauhid. Apa hubungannya? Ada hubungannya. Sehingga seseorang tidak menyerupai Allah Azza wa Jal ketika menyatakan abdi atau ibadi. Ya. Tidak boleh. Tidak bolehnya di sini bukan litahrim, namun lil karaha. Artinya afdal seseorang tidak menggunakan lafaz-lafaz seperti itu. Menyatakan abdi. Ya. Abdi. Padahal dia adalah seorang al-abd, orang budak. Ya. Namun tidak dikatakan abdi. Inilah di antara adab yang diajarkan di dalam Islam. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, qala haddatsana Muhammad ibn Ubaidillah. Ya, beliau menyatakan telah berkata kepada kami Muhammad ibn Ubaidillah. Ini gurunya Imam al-Bukhari rahimahullah. Beliau adalah Muhammad bin Ubaidillah bin Muhammad bin Zaid bin Abi Zaid. Ya. Kunyah beliau adalah Abu Thabit Al-Qurashi. Abu Thabit Al-Qurashi. Beliau adalah Syekh Al-Bukhari. Gurunya Imam Al-Bukhari. Thiqah terpercaya. Qala haddathani Ibnu Abi Hazim. Ya. Muhammad bin Ubaidillah menyatakan telah berkata kepadaku Ibnu Abi Hazim. Ya, Abu Hazim namanya adalah Salamah. Ya, jadi nama beliau ya, aslinya adalah Abdul Aziz. Ya, dikenal dengan Ibnu Abi Hazim, anaknya Abu Hazim. Dan Abu Hazim adalah Salamah. Jadi dia namanya adalah Abdul Aziz bin Salamah. Ya. Abdul Aziz bin Salamah bin Dinar. Ya, bekas budaknya Bani Makhzum, maka dinisbatkanlah kepada kabilah tersebut disebut dengan Al-Makhzumi. Beliau pun juga thiqah terpercaya. Namun sebagian menafikan kesiqahannya, ya. Ala kulli hal. Al-Imam Malik memberikan tazkiyah, ya. Namun sekali lagi, ya, sekali lagi tazkiyah ini hasab zahir, ya, berdasarkan zahir yang nampak. Namun terkadang tampak pada sebagian yang lain dia telah menyelisih tazkiyah yang sudah ia dapatkan. Ya. Berapa banyak mereka yang diketahui thiqah, bahkan muzakka min qibali ahli al-ilm, diberikan tazkiyah oleh para ulama, Syekh bin Bas, Syekh Fauzan, ya, bahkan Syekh Rabi'. Namun apa? Namun waqi' yang ada, apa yang ia lakukan menyelisih as-sawab, menyelisih kebenaran. Jadi tazkiyah ini tidak bisa kita jadikan patokan secara qat'i, ya. Artinya itu membantu, ya. Artinya orang ini dipersaksikan, namun ketika ada yang lain menyaksikan khilaf, ya, yang berseberangan dengan apa yang telah ditazkiyahkan kepada orang tersebut, maka al-jarh mufassar muqaddam, ya. Jarah celaan yang diperjelas detail, ya, ini didahulukan daripada penafian. Ya. Ala kulli hal, Al-Imam Malik menyatakan tentang beliau, qaumun yakunu fihim ibnu Abi Hazim la tusibuhum al-azab, kata beliau, kata Imam Malik, Imam Darul Hijrah, menyatakan satu kaum yang ada di dalamnya, di dalam kaum tersebut ibnu Abi Hazim, mereka tidak akan terkena azab. Ya, ini sebuah tazkiyah dari seorang Imam Malik kepada ibnu Abi Hazim. Ini hasab yang beliau tahu, berarti dia adalah orang soleh yang bisa memberikan ilmu kepada kaumnya, begitu juga memperingatkan mereka dari berbagai macam kejelekan demi kejelekan. Namun sebagian a'immah, sebagian huffaz menyatakan khilaf yang apa dikatakan oleh al-Imam Malik. Dan banyak di antara para imam yang memuji. Sebagian menyatakan beliau adalah faqih. Ya, oleh karenanya al-Imam Bukhari, begitu juga al-Imam Muslim menjadikan beliau ini hujjah, ya, termasuk perawi-perawinya mereka. Ya, termasuk perawi-perawinya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berkata al-Imam Ali ibn al-Madini rahimahullah, beliau menyatakan Hatim ibn Ismail yat'an alai. Ya. Hatim ibn Ismail ini mencela dia, ya, terutama fi ahadits haddatsa biha an abi. Terutama pada hadis-hadis yang ia riwayatkan dari bapaknya, ya, dari bapaknya, ya, ini jarh, ya, namun kurang mufassar, ya, kurang mufassar. Ala kulli hal, jumhur para a'immah memberikan tazkiyah dan menganggap beliau thiqah, ya, menganggap beliau thiqah. Namun pelajaran yang kita ambil, barakallahu fikum, ya, pelajaran yang kita ambil dari seorang ibnu Abi Hazim, mahma 'azuma 'ilmur rajul, ya, betapa tinggi, betapa besar ilmu yang dimiliki seseorang, betapa 'azim kedudukan seseorang di tengah-tengah manusia, bahkan di tengah-tengah khiyar a'immah, ya, pilihan dari para a'immah, al-insan al-insan, ya, manusia adalah manusia, ya, manusia adalah manusia yang tidak bisa luput dari kesalahan, dan juga yang lebih utama, selain dia tidak bisa lepas dari sebuah kesalahan walaupun itu sedikit, seseorang tidak akan pernah bisa untuk menggapai keridhaan seluruh manusia yang ada. Ya. Artinya kok subhanallah Imam fulan fulan fulan mentazkiyah, loh subhanallah ada. Nah ini, ya. Jadi jangan kita mengharap semua orang mau berbuat baik kepada kita, mau berhusnudzon tentang kita. Ya. Ini yang paling apa artinya, kemungkinan yang paling jauh saja sudah. Pasti ada yang mencela kita. Tidak semua orang ridho dengan kita. Oleh karenanya al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan kepada Rabi' bin Sulaiman rahimahullah, kata Imam Syafi'i, ya Rabi', wahai Rabi', ridho nas ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia itu adalah sebuah dambaan akhir manusia yang tidak akan pernah bisa engkau dapatkan. Ya. Tidak akan pernah bisa engkau dapatkan. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, fa'alaika bima yuslihak. Ya. Maka atasmu untuk berpegang dengan sesuatu yang memperbaiki dirimu. Subhanallah, ini adalah sebuah nasihat yang betul-betul berharga. Tidak hanya bagi Rabi' bin Sulaiman, bahkan kepada kita semua. Ya. Apapun itu, lakukan perkara yang dapat memperbaiki diri kita. Ya. Artinya apa? Kita menggapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun membuat manusia seluruh dunia benci kepada kita. Ketika itu adalah apa? Perkara yang mendatangkan ridha Allah azza wa jal. Kita bisa kembali kepada sebuah hadis yang datangnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Bahwasanya Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah menyatakan Nabi SAW pernah menyatakan, man ardhan nas bisakhatillah. Man ardhan nas bisakhatillah, barang siapa yang mencari ridho manusia, ya, mencari ridho manusia dengan membuat Allah subhanahu wa ta'ala murka. Artinya dengan perkara-perkara yang menyelisihi perintah Allah azza wa jal. Wakkalahu Allah ilan nas. Maka Allah akan serahkan perkaranya kepada manusia. Sedangkan dia tahu manusia tidak bisa apa-apa. Manusia ini lemah, manusia ini dhaif jiddan. Sangat-sangat lemah. Bahkan untuk ketika dia telah ditimpa sebuah penyakit, membawa dirinya saja tidak bisa. Inilah manusia, ya. Manusia diciptakan oleh Allah min nutfatin amsyajin. Dari nutfah, dari air, cairan yang bercampur dari laki-laki dan perempuan, sehingga di sana tumbuh segumpal darah menjadi daging sampai terus keluar manusia di sana dari rahim seorang ibu. Ini menunjukkan apa? Lemahnya manusia. Maka Allah akan wakilkan perkaranya kepada manusia. Dan sebaliknya kata Nabi alaihi salatu wassalam, man ardhallah bisakhatin nas. Man ardhallah bisakhatin nas. Barang siapa yang mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala dengan membuat manusia itu benci, dengan membuat manusia itu tidak senang dengan kita, ketika kita menegakkan tauhid, ketika kita menegakkan sunnah, ketika kita menegakkan Islam yang sebenarnya, maka kata Rasulullah SAW, kafahu Allah mu'natan nas. Allah akan cukupkan bagi orang tersebut dan Allah akan melindungi mereka dari kejelekan manusia tadi. Dan Allah akan membuat manusia itu tidak akan mencelakakan dia. Subhanallah. Ya. Jadi ini semakna dengan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i kepada Rabi' bin Sulaiman rahimahumullah. Dilanjutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah setelah beliau menyatakan, fa'alaika bima yuslihak, ya, fa'innahu la sabila li ridhahum. Ya, tidak ada jalan untuk mendapatkan ridho manusia. Sulit sekali, tidak bisa. Sekarang mereka ridho, besok berubah. Kalau kita kembalikan perkara kita kepada manusia satu persatunya, masing-masingnya berbeda. Tidak akan bisa kita mendapatkan ridho manusia. Qala anil ala, ya, dari al-ala, ya, al-ala bin Abdurrahman, ya, al-ala di sini adalah beliau ala bin Abdurrahman bin Ya'qub Abu Shibl, ya, Abu Shibl pun juga beliau, ya, para a'immah, para huffaz berbeda pendapat tentang al-ala, namun bil jumlah, ya, kathir minhum menyatakan bahwasanya beliau ini termasuk yang thiqah, ya. Dan sebagian hadisnya diingkari. Ya, kalau tidak salah dimasukkan oleh, ya, agak lupa. Namun Ibnu al-Qayyah, siapa namanya? Abu al-Faraj, apa namanya? Ibnu al-Jauzi rahimahullah memasukkan beliau di kitabnya Maudhu'at, ya. Yang jajaran yang meriwayatkan hadis-hadis maudhu, ya. Bahkan sebagian mereka menukilkan langsung dari beliau, ya, sebelum wafatnya telah menyatakan saya telah mengada-ngadakan 70 hadis, ya, Allahu a'lam atas keabsahannya, 70 hadis tentang keutamaan Ali, ya, tentang keutamaan Ali. Ala kulli hal, namun bil jumlah al-Ala bin Abdurrahman dimasukkan pada jajaran mereka yang thiqat, ya, dan diingkari pada sebagian hadisnya. Ala kulli hal, ketika di sana ada sesuatu yang aneh daripada hadis-hadisnya dan diriwayatkan oleh mereka-mereka yang tidak terpercaya, yang betul-betul dicela oleh para ulama tentang muru'ah perawi tersebut, maka jangan diambil, ya. Namun jika ada penguat, labas, ya, tidak apa-apa sebagai syawahid, sebagai penguat daripada hadis yang lain, ya. Begitu juga hadis ini diriwayatkan pada riwayat selain riwayat ini, ya. Maka harus diperiksa. Inilah pentingnya kita belajar, ya. Pentingnya kita belajar ilmu hadis. Belajar utamanya tentang rijal. Tentang rijal baca. Ya, intinya baca. Kita baca kitab-kitab siar. Siar Alamin Nubala. Begitu juga Tarikh Dimashq. Ya, dan lain-lain. Ya, ada Tahdzibut Tahdzib. Ada Tahdzibul Kamal. Itu semua adalah kitab-kitab siar. Menceritakan tentang biografi-biografi para a'immah, ya. Biografi para a'immah memang butuh waktu. Ya kada tulabul ilm, para penuntut ilmu, sebagaimana dikatakan orang Arab, ya. Karena kita tahu Rasulullah SAW menyatakan man yuridillahu bihi khairan yufakkihu fid din, barang siapa yang Allah inginkan atasnya kebaikan, Allah akan jadikan dia bertafaqquh fiddin, mempelajari ilmu agama. Begitu juga man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, jalan untuk menuju ke surga. Fal jannah, kata orang Arab, mahi balash, ya, dalam bahasa Amiyah mereka menyatakan dengan jannah mahi balash. Artinya inti duduk-duduk mau dapat jannah, kok enak, kok enak maksudnya. Tidak gratis, ya, tidak gratis, penuh dengan perjuangan. Nah, kata perjuangan para penuntut ilmu adalah al-mutala'ah, baca, duduk di majelis-majelis ilmu, ya, membaca atau menghafal Al-Quran, menghafal sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak ada kenikmatan yang lebih dari kenikmatan tersebut. Qala an abihi. Ala mengambil dari bapaknya, yaitu Abu'l-Ala Abdurrahman bin Ya'qub. Beliau terpercaya. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yakul ahadukum 'abdi amati kullukum 'abidullah wa kullu nisa'ikum ima'ullah wal yakul ghulami jariyati wa fataya wa fatati. Ya. Kata Nabi SAW, tidak boleh, jangan salah seorang dari kalian menyatakan abdi, yaitu budakku, hambaku, karena ini adalah biasa digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sering menyatakan ya ibadi di dalam beberapa hadis qudsi, ya, atau amati, ya, abd. Al-abd dan amah sama dalam bahasa Arab. Al-abd budak, hamba untuk laki-laki, untuk perempuan disebut amah, ya. Oleh karenanya yang kita jarang menjumpai di negeri kita ini, di antara nama-nama yang direkomendasikan adalah ma'ubid, nama-nama yang ada penghambaan di situ. Kalau laki-laki Abdullah, Abdurrahman, Abdul Ghaffar, Abdul Rauf, ya, apalagi yang ada penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau perempuan, Amatullah, ya, Amatul Rahman, ya, Amatul Ghaffar, itu nama-nama perempuan. Nama-nama perempuan yang dicintai Allah dan Rasulnya, karena terdapat padanya penghambaan. Jangan katakan begitu. Kullukum abidullah. Kemudian Rasulullah menyebutkan illahnya. Kenapa kok tidak boleh menyatakan demikian? Illahnya atau sebabnya, kata Rasulullah, kullukum abidullah. Semua kalian adalah hamba Allah. Kenapa kalian kok menyatakan kepada manusia, kepada hamba Allah, engkau adalah hambaku? Ya. Maka ini illahnya. Wa kullu nisa'ikum ima'ullah, dan setiap perempuan kalian, semua perempuan kalian adalah hamba-hamba Allah. Ya. Wal yakul, namun katakan ghulami. Ya. Ghulami. Ghulam artinya anak. Anakku, ya, anak kecil, atau jariyati, begitu juga jariyah. Ya. Ini ibarat-ibarat. Bisa dikatakan untuk anak atau budak. Namun ini lebih afdal daripada menyatakan abdi atau amati, ya. Wa fataya wa fatati, itu fata pemuda, pemudaku, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Ala kulli hal, hadis ini terdapat asal, ya, dasar daripada adab Islam yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang karenanya Rasulullah SAW diutus, ya, karena untuk menyempurnakan akhlak dan adab tersebut diutuslah Nabi kita alaihi salatu wassalam, yaitu adab dan akhlak di dalam apa, husnu al kalam, memperbaiki cara kita berbicara, di dalam menggunakan lafad-lafad di dalam berbicara. Subhanallah, demikian sempurna Islam. Sampai istilah-istilah penyebutan saja kita diajari, diatur, ya. Demikian kesempurnaan Islam. Maka Islam pun meletakkan perhatian di dalam urusan ini, ya, di dalam urusan ini. Ini diantara kesempurnaan Islam. Nabi SAW telah memberikan kepada kita gambaran dalam hadis ini, ya. Gunakan lafaz yang baik. Ya, di dalam hadis ini diantara ilahnya karena ada penyerupaan dengan Allah Subhanahu wa taala ketika menyebut kepada hamba. Ya, maka jangan gunakan itu. Ya, karena masing-masing adalah hamba Allah, semuanya di hadapan Allah sama. Ya, kecuali ada pada beberapa hak saja yang memang tidak boleh bagi budak untuk menunaikan kecuali dengan izin tuannya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyatakan wa qul li ibadi, katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku. Coba lihat, wa qul li ibadi, kepada hamba-hambaku kata Allah. Yaqulu allati hiya ahsan, untuk mereka berkata yang terbaik, ya, yang terbaik. Jadi diperhatikan. Ya, kadang kita dengar kata-kata kotor, ya, anjing, ya. Apalagi jelek-jelekkan orang tua. Ya, ini sering kita dengar bahkan dari santri. Tidak boleh yang seperti itu. Islam mengajarkan kita untuk memperbaiki tutur kata, tutur bicara kita. Bahkan Nabi kita alaihi salatu wassalam di dalam hadis Hani bin Yazid radhiyallahu an menyatakan inna mujibatil maghfirah, di antara perkara yang mewajibkan seseorang untuk mendapatkan ampunan adalah yang pertama kata Rasulullah badzlus salam, yaitu berusaha untuk mengucapkan salam. Kemudian yang kedua kata Nabi alaihi salatu wassalam husnu al-kalam, ya, berkata yang baik, ya. Ini punya pengaruh di dalam Islam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya menyatakan la udwa wa la tiara, ya. Wa yu'jibni al-fa'l, kata Rasulullah, tidak ada udwa, ya. Wa la tiara, penyakit yang menular, dan tidak boleh tiara, ya. Yaitu berkeyakinan, keyakinan tertentu pada sebuah kejadian atau adanya sesuatu, dan membuatku ta'ajub tentang fa'al, tafa'ul, harapan kebaikan, harapan kebaikan. Dan ini menjadi apa, adatnya orang Arab. Tafa'ul ini menjadi adatnya orang Arab. Mereka, ya, sebagian mereka menamai al-a'ma dengan apa? Dengan al-basir, melihat. Ya. Orang sakit, ya. Orang yang sakit mereka sebut dengan istilah-istilah yang membuat seolah-olah istilah itu adalah doa, salim, ya. Orang sakit atau orang terkena apa? Orang yang terkena apa namanya, sengatan, sengatan kala jengking atau yang semakna, mereka katakan salim, ya, ini salim, ya. Sebagian orang begitu, artinya selamat dia. Ini tafa'ul namanya. Tafa'ul ini apa? Harapan kebaikan atas orang tersebut, dan Islam mendukung itu. Oleh karenanya Rasulullah menyatakan wa yu'jibni al-fa'al. Ta'ajub di sini adalah bukan pengingkaran, ya. Namun Rasulullah senang dengan apa yang menjadi kebiasaan mereka. Ya. Banyak lagi, ya, mereka mengatur lafaz-lafaz ini, ya. Contoh misalnya orang Arab menyatakan la yu'raf anhu firash. Fulan, oh, siapa? Abdurrahman. Abdurrahman la yu'raf anhu firash. Firash, dia tidak diketahui punya kasur. Apa maknanya? Maknanya apa? Antara dua, ya. Kok begitu? Artinya fulan tidak pernah menikah, ya. Fulan tidak pernah menikah, artinya tidak pernah menikmati kasurnya dengan istrinya. Atau fulan la yu'raf anhu firash, ini adalah sebuah pujian, ya. Fulan ini kathirul qiyam, banyak qiyam, banyak qiyam, banyak melakukan qiyamul lail. Artinya ibarat-ibarat yang buat seseorang ini tidak tidak terganggu, ya. Tidak ter ganggu. Nah, ini pernah ya, pernah disampaikan pada biografi seorang a'immah yang bernama Ahmad bin Mahdi. Ya, dengan Ibnu Mahdi, Ahmad bin Mahdi, dikatakan annahu lam yu'raf anhu firash 40 sana. Dikatakan demikian. Dia tidak diketahui punya kasur ya selama 40 tahun, artinya selama 40 tahun tidak berkeluarga ya. Hakadha ya, alfat-alfat seperti ini pun juga digunakan di dalam Al-Qur'an. Ya. Kata-kata yang tidak baik ya, digunakan di dalam Al-Qur'an. Contohnya aula mastumun nisa ya. Al-lams ini adalah sentuhan. Ya, ini sebuah kinayah, sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut hubungan suami istri. Ya, digunakan aula mastum an-nisa. Ngomong secara langsung bisa saja. Tapi inilah Islam yang betul-betul mengatur husnu al-kalam. Dan ini sekali lagi petunjuk Nabi kita alaihi salatu wassalam min mujibati al-maghfirah. Di antara perkara yang wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan ampunan kepada seseorang ketika dia memperbaiki ucapannya. Ya. Taib. Dan di sini, ya, di dalam hadis yang mulia ini, ya, al-khulasah, secara umum di sini terdapat bagaimana Islam betul-betul mengatur adab di dalam memilih lafaz-lafaz. Begitu juga di sini terdapat isyarat tentang keutamaan at-tauhid. Ya, tentang apa fadilah at-tauhid. Isyarat yang betul-betul lembut sekali. Ya. Tentang apa fadilah at-tauhid. Dari sisi apa? Allah subhanahu wa ta'ala tidak senang. Syariat ini tidak senang ketika kita menyerupai Allah subhanahu wa ta'ala hatta di dalam lafad. Ya. Oleh karenanya ketika seseorang menyatakan Rabb, ya, Rabb, Rabb tidak dikatakan Rabb kepada makhluk. Ya. Tidak dikatakan Rabb, ini min husnil kalam. Termasuk kita memperbaiki ucapan kita tidak menggunakan lafaz Rabb kepada makhluk. Illa bil idhafah, kecuali jika diidhafahkan, jika ditambahkan, dikatakan Rabbul manzil atau Rabbul bait atau Rabbul madrasah, ya, yang memiliki rumah, yang memiliki madrasah dan seterusnya. Bil idhafah boleh. Namun secara mutlak seseorang menyatakan Ar-Rab maka terlarang. Maka di sini terdapat apa? Fadilah at-tauhid. Dan inilah yang akan menyelamatkan seseorang dari api neraka. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah naktafi bihadzal qadar, dan sisa daripada pembahasan biiznillah kita akan baca pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.